Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al muhtar wa alil adhar wa ashabil aghyar adada ni'amillahi wa ifdali. Wa qala Allah ta'ala fi mahkami kitabih, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, wa man yukashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Al-ayat sadaqallahul azim. Surat Al-Hasyr ayat 9. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum bi ayyihim tadaitum ihtadaitum. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Para masyayikh, para bapak, para sederek, khususipun jamaah Masjid Agung yang sangat terhormati, alhamdulillah senajan dalam keadaan Jawa kita tetap istiqomah nggih menghadiri pengajian rutin wonten ing Masjid Nduko. Dengan harapan muga-muga sedaya napa ingkang kita peroleh sangke pengajian iki ingkang rupa ilmu, muga-muga dipun paringi ilmu sing manfaat dening Allah Taala. Manfaat wonten ing dunya, manfaat wonten ing alam barzakh, muga-muga manfaat wonten ing alam akhirat. Mengantar kita insyaallah masuk dhateng surgane Allah Taala. Al-Qur'an dawaken ngeten, qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita niki mboten gadah daya napa-napa. Mboten gadah napa-napa kecuali napa ingkang dipun ajarkan Allah Ta'ala kita dalem. Ngirep ilmu. La ilma lana illa ma 'allamtana. Niki. Illa ma 'allamtana. Mergane ilmu sithik kita lampai, setitik kita lampai, niku insyaallah dadi ilmu sing manfaat. Dados ilmu sing barokah. Man amila bima ya'lamu warasallahu ilma ma lam ya'lam. Wonten ing kitab Nasihatuddin insyaallah. Wong ngaji niku mbon kanggo pidhat-pidhan mboten. Wong ngaji gak kanggo pidhat-pidhan mboten. Tapi ngaji kanggo diamalno. Ngaji gawe samono pidhato mboten, Pak. Sing paling-paling urgen paling penting ngaji kanggo diamalaken. Bisa. Lek jare pidhato-pidhato kang ten ngaji maca buku ae kaget, ya. Maca buku kaget. Tapi sing amal ya napa carane? Mereka ini ki kula badhe nerusaken napa ingkang sampun katerakan waktu malam rebo nika. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ngatakan, ngeten niku nika, ya. Wasabata an Ali radhiyallahu anhu kana yaqulu. Sayyidina menyatakan diri memberi ikrar datang sama sahabat, qaddama Rasulullah Kanjeng Nabi mendahulukan Abu Bakar ing Abu Bakar. Kanjeng Nabi mengajukan Abu Bakar sembayango imamono menungso-menungso niku atas perintah Kanjeng Nabi. Niku merupakan isyarat pilih Kanjeng Nabi yang sedo insyaallah sing dadi pengganti beliau adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bukti nih Kanjeng Nabi sakit niku yang disuruh untuk imam manusia dan Bakar. Niki tersih Ali bin Abi Thalib niki. Itu katanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa tarajihan. Qaddama Rasulullah mengajukan Rasulullah. Abu Bakar fa shalla bin nasi, Hei Bakar, sembayangno imam ana menungso-menungso iku. Imam ana sahabat itu. Aku hadir ada. Kanjeng Nabi tunduru Bakar imam ya ana. Ana hadir ghairu haibin. Aku ana dan tidak pergi. Betul ghaib. Wa ana sahihun ghairu baridin. Aku waras. Kak loro aku. Tapi mengapa? Kok Abu Bakar yang diusir imami itu sebagai isyarat bahwa kalau kanjeng Nabi sedo pengganti beliau adalah beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ngoten lho ya. Ana beri kok nggih. Sampeyan simpen mandi ku. Kae jimat, he jimat nggih. Walau syai ta dimun ketemani. Umpama kanjeng ngersano aku dadi khalifah, pasti kanjeng Nabi ngomong aku ngimami. Wakat damani. Walau saya patimani kok damani. Lek panjang kanjeng Nabi ngersano aku pengganti beliau setelah kanjeng Nabi sedo jadi khalifah, pasti kanjeng Nabi ngomong aku ngimami. Mengapa tidak? Padahal saya ada. Padahal saya hadir. Saya tidak sakit. Saya sembuh waras. Apala nardo. Komentarnya Ali bin Abi Thalib. Rodolan, opo kita gak seneng ah. Lidun dia nak kambu dunia kita khalifah. Opo gak seneng ah. Kita tuh ditotot dunia kita. Mantra dari Rasulullah ditotot dari wong-wong sing diri dari kanjen Nabi, sing dicintai kanjen Nabi, sing disenengi kanjen Nabi, sing Abu Bakar lidinina untuk agama kita. Gak seneng ah. Lek dunia kita ditoto wong sing diri dari kanjeng Nabi untuk agama itu, dia seneng sih, otomatis seneng. Lah itulah pernyataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi masyaallah niki kitab niki kalau ya biasa yang kocok kula DRS Muhammad Thalib, buku pengungkap propaganda kaum pendusta. Apa itu? Buku propaganda, buku pengungkap propaganda kaum dusta. Niki waduh. Setelah Bang Siddiq dilantik, Sayyidina Ali propaganda, dari pendukung, benar tidak ada. Itu dusta mereka. Itu rekayasa mereka untuk membuat opini masyarakat so benci bahwa Bang Siddiq. Padahal lain bahwa tidak ada. Tidak seperti itu. Ya, kalau macam ini, rungan ini. Penghinaan orang-orang Syiah terhadap Ali bin Abi Thalib. Koyok-koyok waktu Abi Thalib nomor satu, merupakan imam pertama, dipuja-puja satu di langit, dipuja-puja setinggi langit Abi Thalib. Tapi kenyataannya bahkan merendahkan. Niki sungguh aneh. Dan ajaib kalau kita memperhatikan ajaran dan ucapan orang-orang Syiah, mereka begitu memuja, dipuja-puja Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan yang kedudukannya disejajarkan dengan Nabi. Jadi Abi Thalib disejajarkan dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan dianggap sebagai Tuhan. Jadi Abi Thalib dianggap sebagai Tuhan. Karpe mujab loh, tetapi merendahkan betul-betul. Tetapi mereka juga menghinanya. Sekaligus Ali tidak luput juga dari hinaan mereka. Perannya dikecilkan dan derajatnya direndahkan. Kau dibilang dalil. Lah kita masya Allah, walaupun kita itu mboten ngaku-ngaku ahlul baitnya itu, mboten tetap kita menghormat semua sahabat. Terutama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu atau bejan. Terutama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Oh, tembak aja keok-keok tok, tapi kenyataannya nol besar. Menghina iki. Iya. Dikecil derajatnya. Ya dianggap sebagai pengecut, enggak napa. Jadi wong Syiah itu memuja juga, tapi sementara ini mengecilkan derajatnya. Penakut, licik dan papa. Na'udzubillah. Itu anggapan Syiah terhadap Ali bin Abi Thalib rumahno. Nggih, rumaten. Jadi mereka memuja Allah. Oleh sementara mereka itu menganggap mereka yang ahli penakut, pengecut, licik dan papa. Syiah mengatakan ketika Bakar dibaiat sebagai khalifah, Ali menolak pengangkatan Abu Bakar. Mau tahu ini ngomong? Lah kita ojo. Aku ono. Aku waras. Aku gak lungo. Dan Abu Bakar setek khalifah terima saya. Ini buatan menolak dari ini. Itu rekayasa orang-orang Syiah naudzubillahnya. Hah, pakai ngomong ini. Apa sebab seorang-orang Syiah itu ante-ante orang-orang Yahudi? Ante-ante orang-orang musyrik naudzubillah. Hati-hati loh. Temenan. Cuma ngaji berang-berang tahun ini supaya memberi kesan dalam hati Anda bahwa orang Syiah adalah orang sesat dan menyesatkan. Temenan. Yeah. Pengangkat Abu Bakar dengan enggan membaiatnya. Maka Abu Bakar memerintahkan dari ini ngoten ini rekayasa mereka. Hai, ungkus. Dalam nali, bakar rumahnya. Sapa sih wong kene iku? Sing ngoten mati sinten? Abu Bakar mboten, mboten. Iki pikir. Maka Abu Bakar mengamanatkan kungfus untuk pergi ke Ali dan mendobrak rumahnya. Enggak mungkin, mustahil, mustahil. Mustahil. Abu Bakar sangat menghormati Ali, menghormati sangat. Karena beliau bagaimana Rasulullah dan bisa menjadi Nabi. Sangat menghormati. Dadakan cerita orang Syiah. Para nono, Ali dobrak rumahnya. Tidak mustahil. Lek sampean mengambil angka sedikit saja, akan tahu akan kebohongan orang-orang Syiah. Menan itu. Anda akan merasa bagaimana curangnya orang Syiah. Mereka yasa dengan cerita yang bohong. Dobrak rumahnya. Kalau Ali masih tetap menolak, maka rumahnya boleh dibakar. Jadi ini ngoten. Kungfus yang terkutuk dari Syiah bersama rombolannya pergi ke Ali. Tamir ke rumah tanpa izin lagi. Mustahil. Mustahil. Itu rekayasa orang-orang Syiah. Niki Syiah halaman 83. Ini kita pilih. Dan saya mengomong tok dan saya baca tok. Tulisannya ada. Kalau Anda protes pada saya, itu kenapa buku ini? Cukup. Kedua. Ini buku karangan Dr. Umar Abdullah Kamil, orang Mesir. Bahasa Arab diterjemahkan oleh Al-Habib Al-Ustadz Thohir bin Abdul Al-Kaf. Guru kita, Habib Thohir bin Abdullah Al-Kaf Kalongan, guru kita. Diterjemahkanlah beliau. Aslinya asli kitab ini kitab bahasa Arab. Diterjemahkan oleh Habib Thohir Al-Kaf Jaka Budiwau Pekalongan. Saya baca, masya Allah, ngeri sampai masya Allah. Menang pun. Ini sudah pernah saya baca beberapa bulan yang lalu. Tidaklah Abu Bakar bertindak di Saqifah Bani Sa'idah dari karangan ini, kecuali untuk mempersatukan kalim kaum muslimin. Jabir Siddiq radhiyallahu anhu setelah dilantik jadi khalifah, beliau mengumpulkan orang-orang Islam khususnya para sahabat untuk dipersatukan, untuk diberi penjelasan. Bijaksana Jabir Siddiq radhiyallahu anhu. Hanya bahkan itu senajan buatan ditunjuk langsung di Rasulullah, tapi isyarat-isyaratnya Nabi mengatakan bahwa pengganti saya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana? Kemudian mereka mengarang, jadi fungsi yang ngarang, ngarang cerita cerita bohong, cerita mengenai Sayyidina Ali karwajah bahwa Ali bersembunyi jadi singitan. Oh, Ali bin Abi Thalib kendel-kendel sahabat, paling kendel dijuluki Sa'adullah, macan Allah Ta'ala. Kok bisa sembunyi ya apa? Ayah akal ini digaya titik. Ojo gak ojo beku-bekuan, sedikit saja. Mau nyanyi sama Ali, percuma. Kalau akalnya dipakai, tidak mungkin sekarang ini. Tidak mungkin percaya ini. Setelah Abu Bakar Siddiq mengumpul sahabat di Bani Saqifah dan mempersatukan umat, Ali tak hadir dari ini. Sembunyi bersama Ammar bin Yasir siji. Al-Mikdad loro. Salman Farisi telu. Al-Abbas papat. Ibnu Abbas limo. Sedeng rumahnya agak di waktu itu 5x5 meter persegi. Ayo apa? Ayo Umar. Rumahnya Al-Bilawadah Kuala-Bilawadah itu 5x5 meter persegi. Dan itu di jalan masjid. Mustahil lewat ke masjid Garo. Orang-orang yang sebut mustahil. Orang itu Amal Bambi Yasir. Orang yang gagah berani tinggi saja ini. Ya apa? Kabengkali Al-Mikdad yang sembunyi. Ketiga, Salman yang sembunyi. Empat, Al-Abbas yang sembunyi. Lima, Ibn Abbas. Ditambah Al-Bin Abi Thalib dan Siti Fatimah, orang itu. Singitan di omasing 5x5 meter persegi. Dan itu di jalan umum mustahil. Singitan mustahil. Mutakin. Malamak kasih rong di nobi rong di kita ngan. Beliau sembunyi 6 bulan. Opo. Singitan 6 bulan gak kita uang mustahil. Etah. Otak ni dipakai. Dipakai otak niki. Lengat ni gak dipakai. Wah tu sakem termaun sakit to. Tapi mungkin lah. Tak mungkin. Mustahil. Dadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai asadullah, macannya Allah Ta'ala, tidak takut siapapun, tidak takut. Kok iso-iso ini Khalifah Abu Bakar diangkat, beliau sembunyi. Ambil jenis bau ya Ammar bin Yasir, Mikdad, Salman, Abbas, Ibn Abbas, semua sehingga ada omai. Kata omai kiyut baik selang butok kata awami situ hati mana kuno ya apa akal-akal ya apa. Wang liya kumpul Siti Fatimah putri Rasulullah. Tak menghina jenis. Yang menghina pak. Bagaimana Siti Fatimah kalau mandi? Bagaimana Siti Fatimah pakai pakaian? Kita uang. Ayo, kita uang kan? Masya Allah. Ini kisi paling giris. Ini kitab namanya buku Menyingkap Hijab Kebenaran. Karangan Dr. Umar Abdullah Kamil Mesir. Tukuh ini. Beredar kero sampean ojo toko aneh sama lima temenan lo niki halaman 7172 catat halaman 7172 kalau perlu nanti saya tebu saya fotokopi dan saya edarkan kalau perlu wis gak bayar wis gratis pokoknya teko alhamdulillah temenan gratis Ajatib gratis gak bayar. Wis bodho katok lain ya. Pegelan. Ini kenyataan, Pak. Jadi mereka membuat cerita-cerita bohong karepe mengangkat Ahlul Bait, tapi kenyataannya merendahkan Ahlul Bait, terutama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Awisan. Masyaallah. Mari kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca diktatnya. Kayak gini, kasih sayangnya sahabat dan Ahlul Bait. Para sahabat sangat memuliakan Ahlul Bait. Sangat menyayangi Ahlul Bait, sangat menghormat Ahlul Bait. Ini kenyataannya. Ini ceritanya. Tidak ada sahabat Ahlul Bait bongsor betulnya. Tidak ada satu pun tidak ada. Semua menghormat, menyayangi dan memuliakan sahabat dengan Ahlul Bait. Ini contohnya ini. Baliknya, Ahlul Bait sangat menghormati para sahabat ini. Satu. Qala ta'ala wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dan mereka para sahabat sama mendahulukan milih ala anfusihim mereka wis tau dia wis alu beda dise sama dahulukan mengalahkan di dia. Walaupun dia itu butuh, walaupun dia butuh waktu perang, coba perang nopo nabi ini, masya Allah, saking hebatnya sahabat luar biasa. Ono sahabat telu kena panah, kena tumbak, kena pedang. Wes parah, mau mati, mau mati. Sing dikarepne baju sekep lho, anae. Satu gelas air saja yang dibutuhkan, mau mati kok. Tiga sahabat ditumbak, dipanat, dibacok. Wes dalam keadaan sekarat nih. Karat. Ada sahabat melayu-melayu, goyok banyu sak gelas. Jadi nih, ojo aku, iku ae, iki botol kuwi. Botol mah, botol minum iki. Ojo nang aku, iku ae, le botol. Melayu sahabat itu, ojo nang aku, iku ae. Dadi wong tuwa sak dia mati butuh banyu, gak gelem. Dicek to kancane, ojo aku, iku ae. Meloro, ojo aku iku ae sing butuh iki, saken iku. Waduh, wong tuwa sak dia sekarat tadi mati gak gelem. Bali maneh? Pertama mati, kedua mati, ketiga mati. Innalillah wa inna ilaihi turun ayat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini ada salah tiga, kena tumbak, kena panah, kena bacok sekarat. Sik butuh sak gelas banyu. Ngos dapat waras sak gelas banyu. Aja nang aku iku lho sing nemen butuhne. Nang loro-loro, itu betul nih, masya Allah. Telu pada nggak belum nih, milan akan jadi. Balik mana sih mati? Loro mati, belum mati ngape? Innalillah, wa inna ilaihi rojiun. Ini cerita, cerita ya, bro. Kama salah, sebagaimana yang dikerjakan Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu anhu, Nabi Karim radhiyallahu anhu. Bismillah. Tiap-tiap obakar ditunggu obakar Ali bin Abi Thalib, tiap-tiap Ali bin Abi Thalib menunggu obakar wong rumah sesek nom Ali bin Abi Thalib salam ya bakar, assalamualaikum ya bakar, waalaikumsalam. Tiap ketemu dan tiap hari ketemu mesti ketemu di masjid. Jadi Ali bin Abi Thalib kalau di rumah sama si muda lebih dahulu ulut salam datang membakar titik. Ben ngoten, Mbak. Kanca-kanca ngoten sampean. Kalau Anda malah salbe muda, ulut salam dengan yang tua. Kalau Anda jalan wong mandeg, ulut salam wong sing meneng. Lunggu. Lek sampean sepedan, ulut salam wong sing lunggu mlaku. Ngoten kan kan ngoten. Itu urut-urutane. Dadi wong sing mlaku ulut salam wong sing lunggu. Wong sing sepeda lu salam gedhe wong sing mlaku. Iku urutane iki. Wong sing luwe enom oleh salam sing tuwa ini. Dadal si Dibino Abu Bakar petuk Bin Abi Thalib kandhane anuma. Meneng ae. Ala Bin Abi Thalib. Diam saja. Gak enak ati Abu Bakar. Ana apa Ali kok gak urusan aku. Diuli salam. Assalamualaikum ya Ali, waalaikumsalam wabarakatuh. Jadi yang mendahului salam adalah Bakar. Dijawab oleh Ali bin Thalib, lapor Bakar tekan Nabi, kanjeng Nabi dungaren nggih. Ali bin Abi Thalib biasane urus salam teng kula. Tapi niki mboten bener urus salam kula. Salam apa kula? Lebet kula apa kula niki? Kok Ali mboten urus salam teng kula? Malah kula urus salam nggih. Ya jawab waalaikumsalam. Tengah-tengah abar titik lapang aja nanti datang Ali bin Abi Thalib. Eh Ali ni apa kon gak ulu salah bakar titik radhiyallahu an. Kok malah bakar disil tangan kon. Nggih kanjeng Nabi. Apa niki? Jan apa niki kanjeng Nabi? Kula niki udalu ketinggal rumah panggung bagus niki. Ya Rasulullah ini ra'itul barakah usran fil jannah. Kula ningali ruang panggung mau dalu di sarga. Masya Allah, wa ajabani bawa saking bagusnya gawa. Tak sapa iki bagus temenan. Wis omah panggung terdiri saka emas. Ya Allah, ana sarga bisa teh sapa iki? Fakultu takon ambil penjaga sarga. Akhir duan. Liman hadza ya malaikat teh sapa iki kok bagus temen? Fakola. Nggih. Fakila liman jabdeu bis. Aku salam. Oh niki albin Abu Thalib kangge tiyang sing ngabiti ulun salam teng kancane. Sampean. Sampean iki lho. Aja sekedar salam iki jaran apa anu kok gede kanjaran lho. Temen nang kanca-kanca, berkanca, asalamualaikum waalaikumsalam, syianu salam. Merupakan syianu salam temenan iku. Ayo ngene tok, biasa wong syianu tok. Ngene tok saya dibelam. Takar, oleh ngene aja mesti aja jawab toyol gak jegel biasa temenan. Ngene tok dede, kenaan kono. Mriku ngeten tengge. Lagi waalaikumsalam juga. Rugi sampean. Ayo ini yang cocok-cocok itu. Tapi kok sing ngetok, gak tahu sama lu nenten. Sampeyan jawab waalaikumsalam rugi sampean. Karena mereka ndak urus salam, enggak duan salam, salam duan selamat. Bener. Oh niki ali gadani tiyang sing ngawiti urus salam tekanyane. Dadi niku wae kula Oman itu kena bakar. Kau kok ngoten lho. Jadi supaya oman itu kena bakar, kau menang. Abu Bakar salam. Berarti rumah di surga itu punya Abu Bakar. Karena beliau mendahului oleh sahabat saya. Masya Allah. Masya Allah. Itulah Ali bin Abi Thalib. Bagi siruna ala awfuyuh al-kabim khasoso. Ya nopo sampean. Ini kan jenabi. Wau jaluk lo ningali rumah tanggung di surga. Takon kulo, bu aku sama ini ku. Temen jasar ko, rinduan. Teh sopan malaikat. Oh ni kuah Ali. Garane tiang sing ngawiti ulu salam dateng dulure. Eleng kulo. Oh, lek ngono omai kita kena bakar wis. Kita kena bakar. Walau masa kepingin. Walaupun saya ingin sekali. Dengan rumah itu. Tahu bakar lu berat. Lampa Ali pagau bakar menang dari Ali. Abu Bakar kami tuan salam buat tanah Ali waktu salah lo berarti rumah itu punya bakar. Karena Abu Bakar mendahului salam pada Sayyidina Ali. Ngotena itulah merupakan gambar keraketan, kemesrahan dan ikatan yang sangat harmonis antara sahabat dengan bait Rasul ahli bait Rasulullah SAW. Aja waduh antara sahabat dan lubat tukaran sapa itu kondo itu gagarane orang Yahudi. Itu rekanya orang-orang musyrik. Itu gaya-gayanya orang sing ingin menghancurkan Islam dari dalam. Aja percaya. Niki katane. Niki kitab Bukhari iki, Pak. Kitab Bukhari. Kedua. Masya Allah. Cepat teman dah, kak. Cepat tenang dulu, mor-mor kata Isai. Kedua dan semak. An Anas kala, baina Rasulullah SAW fil jalis wasit. Pada suatu ketika, Kanjeng Nabi Muhammad SAW duduk-duduk di masjid. Kanjeng Nabi duduk-duduk di masjid. Kot atau bayi sabu dikelilingi sahabat. Rapat itu Kanjeng Nabi kata pengajian. Waduh kata nasihat. Para sahabat desaan. Rapat itu dada longgar sekali. Desaan. Dada akan Ali bin Abi Thalib datang. Tola tole gak ono panggungan saya longgar gendah. Kanjeng Nabi Kanjeng Abi Thalib datang gian. Tola tole ini didelok wajah sahabat. Coba yang kira sahabat sing murah hati memberi tempat pada Ali bin Abi Thalib. Iki. Iza akbala Aliyun bin Abi Thalib. Waqa salamah. Assalamualaikum Rasulullah. Ini Abu Ali bin Abi Thalib. Suma adal majlisan yang dikubihi. Dalam panggungan. Ali bin Abi Thalib dalam panggungan. Daerah tempat. Waduh. Kanjeng Nabi. Mana? Panar Rasulullah. Di wajah sahabi, Kanjeng Nabi ningali wajah sahabat-sahabat. Kok gak ada sumulas ya? Sahabat yang ngadir buat tolip. Kak Enjen, kuasanya Allah. Bakar-bakar. abangat gecek aja Nabi. Bergeser. Ngeten. Kan Nabi enggak bakar, cepet. Terus Ali, kadang kan kini-kini kita kan. Masyaallah. Jadi Ali bin Abi Thalib diberi tempat oleh Abu Siddiq radhiyallahu anhu. Ibarat posisinya kan Nabi Ali bin Thalib Abu Bakar, masyaallah, luar biasa, luar biasa. Mono itu hubungan antara sahabat dan ahlu baitur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aja koyo siang gaya rekayasa kaya-kaya Bakar kaya-kaya sahabat dengan Ulbet itu kaya musuh ndak ada. Sepucukan rambut pun ndak ada. Podol-podol saling menghormat, saling mengagungkan, saling berkasih dan sayang, saling mendengi, menghargai. Niki. Fasazza lahu al-majlisi. Abu Bakar bergeser di majlisnya. Maka lah huna ya Abu Hasan, ini Abu Hasan. Kijar aku dengan jenazah. Fajalah sahabat Rasulullah, apa yang sahabat Bakar. Masya Allah. Jadi Abu Bakar bergeser. Ali bin Thalib duduk antara Rasulullah wa Ali bin Thalib dan Abu Bakar. Kajian Nabi guna wajib farhan. Masya Allah, alhamdulillah, farhan. Gembira sekali atas kemurahan hati bagi Sayyidina Rasulullah. Berkomentar Rasulullah, bagaimana kata beliau? Innama ya'riful fadla li'alil fadli wa'ul fadli. Ini komentar Rasulullah. Saat menewas seru kemuliaan keutamaan bagi orang sikutomo Al-Bab Talib adalah orang sikutomo Al-Bab Sikutomo, tidak Abakar. Abakar ga'ala orang sikutomo bagi orang yang utama, kecuali orang yang utama. Anda Bakar memuliakan Ali bin Abi Thalib, Anda duduk di tempat yang bagus. Itu komentar beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Sahih Hazab juz awal halaman 54. Mriki boten enten kitab niku di Mekah enten. 1 2 3 4 5 tuh kok di Mekah. Sahih Hazab, Sahih Hazab. Samar-samar omong-omongan yang bersih, yang bagus, yang bermanfaat. Tuh kok. Samir Wahab 1, 2, 3, 4, 5. Habis. Nanti salam melebu kita teruskan ceritanya antara sahabat dengan ahli baitur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua pertanyaan masalah sholat. Niki usulane Haji Imam niki Umar niko, Haji Imam niko. Kak iso pandur supaya bahas masalah sembahyang sedikit saja. Pertanyaan pertama, ada orang perjalanan jauh, katakanlah dari Banyuwangi atau dari Jember, pokok sudah apa jarak boleh kosor boleh jamak. Jadi orang ini mau wis engko zuhurku tak jamak ambil asar jamak takhir. Rungono lho niki. Niki jelimet iki, jelimet iki, jelimet iki. Engko sembahyang zuhurku biasanya alkarom Habib Mizar iku pergi. Tunggu tok masyaallah kulusi banyaknya ya. Nanti saya zuhur saya jamak dengan asar jamak takhir. Oh ulang dia itu. Jelimet iki. Mpun. Begeturan boyo apa? Durung jamak zuhur be asar di perjalanan tiba di Bangil. Berarti gak usah jamak. Wis tekan Bangil. Kepayahan to ne, kakan fulus, duwe akeh, keturang ya. Bagaimana ini kedudukannya zuhurnya? Lek asare masih ada waktunya. Jam 5 datang di Bangil. Lah zuhur. Jamak gak bisa. Sebab syarat jamak kudu dawa musafar tetap dalam perjalanan. Ana nggih Mas Turwan, dewek akhir, dewek ora biasa bisa. Ya, lagi bisa. Pokok belum masuk dalil. Iki kita kembangin. Bagaimana kedudukan surat dohor? Kodok. Kodok. Jadi asarnya ada, tapi dohornya kodok. Iya, dohurnya kodok dan semua dua-duanya tidak boleh dikosor. Semuanya tidak boleh dikosor. Karena apa? Karena sudah sampai di tempat. Ngerti nggih? Kok ngawas arek ya? Ngerti nggih? Niki masalah sholat, masya Allah paling pelik sekali. Jadi almarhum Kiai Mukti Nur dalam yai, kon ngaji bab sembahyang, swidak tahun gak cukup kon. Lebih-lebih sembahyang berjamaah masya Allah. Pada jamaah gini pak, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi di sab'in wa isyrina darajatan. Ini masalah pertama. Kedua, sering-sering di sini sering-sering terjadi dan kita sering-sering tampak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Durung apa-apa salaman, salaman. Itu salaman gampang. Gampang salam itu. Tapi kalau ada orang salam sembahyang, ini belum salam. Kok jadi lali tangan ini haram nih gue. Betul asal. Karena apa? Karena dia masih dalam keadaan sholat. Kok mengulurkan tangan, itu berarti tashwish, mengganggu orang yang sembahyang. Ngerti-ngerti ya? Biasanya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Lep, salam kabar. Apa-apa. Kalau ada teman masih belum salam, ojo sekali-kali mengulurkan tangan. Apa itu mengganggu orang masih sembahyang? Malam-malam, end kita berbiak. Yang sunat salam itu baca lasan. Baca subuh tok dor maghrib satiga. Ngoten dari pagi hukum ning alingin. Insyaallah iki pertanyaan saya kanca-kanca kula. Insyaallah mal rebo kula betak kitab. Dadi mushaf. Mushaf itu sunat. Tapi baca bantu asar tok yani mboten. Itu pun kalau tidak melalui orang masih sembahyang. Tapi kalau saya masih belum salam, dilalui benar salam. Mengganggu si sembahyang. Ngerti gak? Alhamdulillah. Yang ketiga, para sekalian, bagaimana yang kalau yang lalu kami sampaikan bahwa orang salat niku kudu khusyuk. Kata si takang kula, jono pancen cara khusyuk sembahyang. Tak pikir aku digawe khusyuk iki. Saya kira ya khusyuk deh, Pak. Allahu Akbar. Mau kami nizar tilbuno pernah aku kayak bulu saya bulu hari ini ono ae kon jadi setan di ono ae mangan oleh setan ke rumah dan malah buater setan itu ngusir oleh dan mari tak kemana sebaliknya sebaya bawa dekem setan yang tadi Allah cedek setan cedek malah kurang ajar. Berkata inna syaitana lil insani adubu mubin. Saya kurang wadah muwah itu tutut mentut. Tutut. Adanya mari tak kemana. Sebagai wadah. Kamu ayu dekem dong ini. Ini kiriman kaji aja ke sebagi. Mari sebagi wakbar tak kok. Tip. Kalau ini sebarang. Bareng marning. Mana ay. Ini sekarang bareng. Jadi ini ikut loh. Kriteri pada montor. Mana ay. Dari almarhum datang rumusnya tenggul lagi tenggul nur apa kon ya lain dole apa barang-barang gak ketemu sembahyang eling kon kon dari dia lain kon dole barang gak ketemu sembahyang eling Allah kono kono kon cikur eling gak ya heran banyak ajaib. Jadi kon dole apa-apa gak ketemu sembahyang ketemu gue kon almarhum Allah rahmat Allah. Apa sebabnya le setan kerumah adzan ke Melayu? Sebab adzan itu tidak ada syarat apa-apa. Syarat khusyuk gimboten. Masih gak ada wudu juga apa-apa. Wong adzan ada cili ya kasih. Tidak ada syarat apa-apa. Pokok syarat banter cukup. Jadi gak wudu. Gak khusyuk. Jadi sah. Sebab adzan itu al-i'lan lidukhuli waktu sholat. Untuk beritahu masuk ke masjid, jangan keterawisan. Saya bawa itu untuk khusyuk. Itu kan khusyuk percuma. Awalu ma yuhasabu yamal kiyama as-salat. Wa in wujidat tamatan amin. Kubilat wasa idu amali. Wa in wujidat naksan rujat wasa idu amali. Giling-giling. Besok di kiamat, amal pertama kali yang dihisa Allah dalam sembahyang. Saya sembahyang ini diterima. haji ini diterima, zakat ini diterima, poso ini diterima, kabeh jero kabeh harus sembahyang inti. Tapi sembahyang gak diterima, kalau maju kon haji pingsul percuma, poso dan kumis percuma, gak diterima. Apa sebab? Sebab inti ibadah sholat gak diterima. Regane para bapak sedaya sing hadir iki alhamdulillah masih dalam keadaan udan kata sing jembar sing ngaji muga-muga diparingi ilmu sing manfaat ya amin nggih amin. Monggo sing apik. Lah caranya pun 2 tahun yang lalu sudah saya sampaikan. Siji sampean mulai takbir sampai salam delok tempat yang akan disujudi. Ngeten tok. Ndak iso aja jelalatan ae iki. Wedo ayu delok ngene. Percuma. Kedua, eling-eling lho, rokok sujude sing agak lama. Allahu akbar. Makane kita fakih niku subhanallah. Dipin kalau bisa sampai 11 kali. Paling sedikit 3 kali. Itu pun kalau Anda sembahyang sendiri. Saya jamaah, wis 11. Ditinggal ya husnul jamaah. Ketinggal sama ketinggalan sampean. Yes. 3 kali sing tumenina. Subhana rabbiyal azim hamdi subhana. Sujud mboten. Allahu akbar. Sing khusyuk. Itu salah satu cara untuk mengkhususkan salat. Isa. Ketiga, ini yang paling gampang. Napa niku? Apa yang Anda baca? Bismillahirrahmanirrahim. Diangen-angen maknane. Wah, ngeten, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Diangen-angen maknane. Lebih-lebih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, mantep ati iki. Bisa khusyuk. Ya kadang-kadang kan gambar kono ngene garai. Yang ketiga, yang keempat, dari kanjeng Nabi oleh sembahyang, ini sembahyang koyok-koyok itu sembahyang terakhir. Ini kola Rasulullah SAW. Kalau kon sembahyang itu rumong soleh sembahyang itu terakhir. Mari sembahyang aku mati. Mati mati, kusuk-kusuk no, Pak. Mati loh caranya. Empat ini. Itu dalam kitab I'anatut Thalibin. Wah, barang rong menit. Oh, pun katen, insya Allah makin malor bu kita lanjut. Ada pertanyaan lagi. Tinggal 4 pertanyaan. Lurururoy katen, gak? Lurururoy katen. Yang penting dimengerti. Nanti mau seperti ngau, sebagai jamak kosor. Soal seperti mana? Bagaimana kedua zuhurnya? Gak? Pun, buka tawasul. Ya Rasulullah, salamun alik ya Rabbi asyani wa taraji. Ya Rasulullah, salamun alik ya Rabbi asyani wa taraji. Akbata ya jiratal alam ya uhailal judi wal karam alu baitil mutafa turihum amanul adikwa zakiri alu baitil mutafa turihum amanul adikwa zakiri syubihu bil anjumi zuri mislama qad jaa fi sunan wa sabilul lillahi idza aytamintu falikun li adha wa sabilul lillahi idza aytamintu falikun li adha fanju fi ala takut kada wa taqim billahi wa ta'ala ya rabbi fa'anna bi barakat wa zina al-husna bi hurma rabbi fa'anna bi barakatihim wa zina al-husna bi hurmatihim wa amin nabi tariqati wa mu'afati minal fitani. Ya Rasulullah salamun alik, ya Rabbi asyani wa karadi, ya Rasulullah salamun alik, ya Rabbi asyani wa karadi, ya Rasulullah jidatan alamin, ya awailal judi wal karam. Allahumma salli wa sallim wa barik alih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'an wa mutawalla wa rizqan halalan wa taj'al lana tamindan min wal khairat taj'alna ayyam min syarril dhayr. Rabbana hab lana min azwajina taqna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa adkhilna bi rahmatika ya ghafur يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.